Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab Mutammimah pada pembahasan yang berikutnya. Babul asma'i al-amilati amal al-fi'li. Bab tentang isim-isim yang beramal dengan amalan fi'l. Isim-isim yang beramal berlaku dengan amalan fi'lnya. Ya. Jadi secara asal disebutkan di sini, i'lam annal asla fil amali lil af'ali. Ketahuilah bahwasanya pada asalnya, ya, secara asal fil amali dalam menunjukkan amalan, perbuatan atau pekerjaan atau yang semisalnya yang menunjukkan amalan lil af'ali, yakni pada fi'al-fi'al. Ya, jadi kata-kata dalam bahasa Arab, ya, pembagian secara umum, secara garis besar dalam bahasa Arab, ya, ada tiga macam kalimah, tiga macam kata, yakni isim, fi'al, dan harf. Dari ketiga jenis kata ini, isim, fi'al, atau harf, ya, pada asalnya, yang menunjukkan satu amalan, menunjukkan makna perbuatan, atau pekerjaan atau yang semisalnya, ini adalah pada fi'al. Ya, sebagaimana yang diketahui dalam ta'rif, dalam definisi secara umum pada masing-masing jenis kata tersebut, yang dimaksud dengan fi'al yakni kata-kata yang menunjukkan amalan, menunjukkan hadas atau perbuatan, ya, dan terkait dengan waktu. Itu pengertian dari fi'al. Adapun isim, ini kata-kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terkait dengan waktu. Ya, dari pengertian kedua jenis kata tersebut, bisa diketahui bahwasannya kata-kata yang menunjukkan amalan, menunjukkan perbuatan, ini pada asalnya adalah pada fi'al. Tetapi di sana dijumpai ada jenis-jenis isim, ya, dari jenis isim secara umum tadi, ada sebagian dari jenis-jenis isim, macam-macam bentuk isim nanti, yang ternyata memberikan makna sebuah amalan, ya, sebagaimana pada fi'il dari isim tersebut. Ya, jadi isim-isim yang beramal atau menunjukkan amalan, menunjukkan perbuatan, sebagaimana amalan perbuatan pada fi'ilnya. Karena memang isim-isim tersebut itu dibentuk ataupun terkait dengan bentuk fi'ilnya. Ini. Wa ya'malu amalal fi'li minal asma'i sab'atun. Nah, isim-isim, ya, sebagian dari isim-isim ini yang beramal dengan amalan fi'il, menunjukkan makna perbuatan sebagaimana pada fi'al, ini ada tujuh bentuk isim yang insya Allah akan disebutkan dan dibahas secara ringkas satu persatu sebagai berikut. Al-awalu, yang pertama, al-masdaru, masdar. ya. Yang dimaksud dengan masdar yakni isim yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada fi'il. Jadi masdar ini isim, jadi jenis kata ini termasuk isim, tetapi secara makna dia menunjukkan perbuatan fi'ilnya. Ya, karena memang masdar ini terkait dengan fi'il. Ada yang mengatakan masdar ini asalnya, pokoknya, kemudian dari masdar dibentuk fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ada yang mengatakan pokok dari kata adalah fi'il, fi'il madhi, kemudian dari fi'il tersebut dibentuk masdar. Yang mana masdar ini termasuk bentuk isim, tetapi secara makna dia menunjukkan makna hadas, makna perbuatan, makna amalan dari fi'ilnya tadi. Ya. Dan di sini dimulai dengan masdar, ya tadi sebagaimana dikatakan, karena dia pokok dari fi'il atau terkait erat dengan fi'ilnya dalam perubahan-perubahan fi'il. Ya. Jadi nanti secara lebih rinci pembahasan semacam ini bisa dipelajari dalam ilmu sharaf, ya, tentang fi'il, perubahan dari bentuk fi'il, kemudian masdar, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Ya. Nah, masdar di sini dikatakan dia beramal sebagaimana amalan fi'ilnya, fi'il madhi maupun mudhari' ataupun yang lain, yakni dia merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Ya, merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Sebagaimana amalan atau hukum pada fi'il. Ya. Misalnya, pada fi'il daraba, kemudian daraba Zaidun Amran sebagai contoh yang biasa digunakan, ya, daraba Zaidun Amran, daraba atau mungkin mudhari'nya yadribu, ya, ini adalah fi'il daraba, fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', kemudian fi'il ini amalannya bagaimana, merofakkan fa'il yakni Zaidun sebagai fa'il dari daraba marfu' dengan tanda dhammah, kemudian menasabkan maf'ul bih yakni Amran ini sebagai maf'ul bih dari daraba, ya, mansub, ya, dengan tanda fathah. Ini amalan fi'ilnya, merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Nah, dari fi'il ini nanti kemudian dibentuk menjadi masdar, ya, dari daraba. Bentuk masdarnya adalah darbun, ya, darbun. Maka bentuk masdar ini, darbun, sebagai contoh, ini nanti juga tetap beramal seperti amalan fi'ilnya tadi. Jadi masdar ini nanti dia merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Hukumnya demikian, amalannya demikian. Baik. Darbun tadi, bentuk masdar dari fi'il, dan masdar itu tadi termasuk isim, ya, termasuk jenis isim, ya, masdar ini isim, sehingga dia lafadznya sebagaimana isim pada umumnya, yakni huruf akhir dengan dhammah tanwin dalam bentuk nakirah, seperti isim secara umum, kitabun, masjidun, baitun, ya, isim secara umum dalam bentuk nakirah, dhammah tanwin pada keadaan asal seperti itu. Maka masdar juga demikian, ya, darbun misalnya. Jadi berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il, daraba, yadribu, tidak tanwin, ya. Tapi kalau isim, itu tanwin. Jadi tanwin, ya, ini sebagai tambahan faedah untuk mengingatkan, tanwin ini khusus hanya pada isim, ya. Nah, dari ini, oh, ini pengenalan masdar dulu. Jadi masdar seperti ini. Nah, kemudian masdar tersebut dia beramal dengan amalan fi'ilnya disyaratkan. Jadi tidak mutlak setiap masdar bisa beramal dengan fi'ilnya, dengan amalan fi'ilnya, tetapi di sini disyaratkan, yakni bisyarti ayyahulla mahallahu fi'lun, dengan syarat masdar itu bisa ditempati. Jadi tempat masdar itu bisa ditempati oleh fi'il. Ya, jadi tempat masdar bisa digantikan, ditempati oleh fi'il ma'a an au ma'a ma, bersama dengan an atau bersama dengan ma. Jadi fi'il bersama dengan an atau fi'il bersama dengan ma. Dan yang dimaksud di sini an ataupun ma ini mendahului fi'ilnya. Jadi an kemudian baru fi'il atau ma kemudian baru fi'ilnya. Jadi ketika keadaannya demikian, maka masdar ini bisa beramal dengan amalan fi'ilnya. Nahu, contoh. Yu'jibuni dharbuka Zaidan. Ya, mentakjubkanku, membuat aku takjub atau aku takjub. Dharbuka Zaidan. Ya, dharbuka Zaidan. Nah, di sini dharbuka, tadi dharbun masdar, kemudian diidhofahkan dengan dhamir kaf. Kemudian diikuti Zaidan, ini sebagai maf'ul bih dari masdar tersebut. Nah, di sini masdar ini dharbuka Zaidan. Ya, ini bisa ditempati oleh fi'il, digantikan oleh fi'il, yakni fi'il tersebut disertai an atau disertai ma. Ai, maknanya apa? Dharbuka, yakni dari dorbun diidofakan kaf, jadi an-tab-riba. An-tab-riba. Jadi an berhenti serta dengan fi'ilnya. Fi'il mudhari'. Kemudian baru zaidan. An-tab-riba zaidan. Jadi an-tab-riba ini menggantikan dari masdar tersebut. Jadi fi'il diserta dengan an. Wa nahwu, dan contoh yang lain, yu'jibuni dharbuka Zaidan ay ma tadribuhu. Ini dengan ma. Ma tadribuhu atau ma tadribu Zaidan. Jadi masdar bisa digantikan oleh fi'il dengan syarat fi'il itu disertai oleh an atau disertai oleh ma. An tadriba atau ma tadribu, ya, sebagai pengganti dari masdar tersebut dharbu. Baik. Nah, pada masdar itu dharbuka Zaidan, kaf di sini ini yang menjadi fa'ilnya. Ya, yang menjadi fa'il dari masdar tersebut. Ya, hanya saja dalam susunan lafaz kaf ini sebagai mudhaf ilaih. Jadi secara lafaz dia mudhaf ilaih, keadaannya majrur atau jar. Ya. Tetapi hakikatnya ataupun kedudukan aslinya dia sebagai fa'il dari masdar tersebut, ya, berada pada mahal rofa. Ya, jadi dharbuka Zaidan maknanya antadriba Zaidan, kamu memukul Zaid, atau ma tadribu Zaidan, kamu memukul Zaid. Ya, jadi kaf di sini untuk mukhatab, ya, kamu. Jadi dharbuka Zaidan artinya kamu memukul Zaid. Sama dengan tadi fi'ilnya antadriba Zaidan, kamu memukul Zaid, atau ma tadribu Zaidan. Ini. Jadi dalam keadaan ini masdar ini bisa beramal sebagaimana fi'ilnya dengan syarat ini tadi. Baik. Wa huwa salatu aqsamin, dan masdar ini ada tiga macam. Ya, mudhafun, ya, mudhaf diidhofahkan, wa munawwanun ditanwin, wa maqrunun bi al, dan dihubungkan dengan al, bersambung dengan al. Bentuk masdar yang beramal dengan amalan fi'ilnya ada tiga bentuk, yakni dengan mudhaf, dengan tanwin, ataupun dengan dihubungkan dengan alif lam. Nanti keterangan dilanjutkan pada salat. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan macam-macam masdar, penggunaannya dalam kalimat, yang mana masdar tersebut beramal dengan amal, dengan amalan fi'ilnya, tentunya sudah memenuhi syarat yang disebutkan tadi, yakni masdar itu bisa digantikan tempatnya oleh fi'il disertai dengan an atau ma. Jadi an dan fi'il atau ma dan fi'il bisa menggantikan masdar sebagaimana ditunjukkan dalam contoh tadi. Nah, masdar ini ada tiga macam bentuknya, disebutkan wa huwa salasatu aqsamin mudhafun wa munawwanun wa maqrunun bi al, yakni mudhaf, kemudian tanwin, dan bersambung dengan alif lam. Fa i'maluhu mudhafan aktsaru min i'malil qismaini kal mitsalaini. Penggunaan masdar dengan mudhaf, ya, penggunaan masdar atau amalan masdar dengan bentuk mudhaf itu lebih banyak dari penggunaan pada dua macam yang lainnya, yakni munawwan atau tanwin ataupun makrun bi al, ya, bersambung dengan alif lam. Jadi yang paling banyak digunakan dengan bentuk mudhaf, masdar itu diidhafahkan pada fa'il, ya, masdar diidhafahkan pada fa'il dari fi'il, dari asalnya, dari fi'il asalnya tersebut, ya. Jadi tadi ketika fi'il kemudian diikuti fa'il, lalu fi'ilnya ini dibentuk menjadi masdar, maka fa'il itu nanti itu menjadi mudhaf ilaih dari masdar tersebut. Dan ini penggunaan yang banyak demikian, ya. Kalau misalnya ini seperti dua contoh tersebut, berbuka zaidan, ya, tadi berbu dari berbun masdar, kemudian diidhafahkan pada kaf yang asalnya kaf ini yaitu mukhatab ini sebagai fa'il dari fi'il asalnya tadi. Jadi berbun diidhafahkan pada pemilik kaf yaitu untuk mukhatab, yang mana kaf ini atau mukhatab ini asalnya adalah fa'il dari fi'il asalnya, ya, tadrib, tadribu, ya, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya anta, ya, dhamir mustatir takdirnya anta pada tadribu, antadriba atau ma tadribu, engkau memukul, ya, di situ yang menjadi fa'il dhamir mustatir takdirnya adalah anta, yakni untuk mukhatab. Nah, ketika fi'il tersebut antadriba atau ma tadribu diubah menjadi masdar dorbun, maka fa'il tadi ini kemudian menjadi mudhaf ilaih dari masdar itu, ya. Dan karena mudhaf ilaih tampak lafadznya, maka juga dhamir yang nampak, dhamir muttasil dalam hal ini, sehingga menjadi dorbuka, ya. Ini juga satu tambahan faedah. Jadi masdar itu diidhafahkan pada fa'il dari asal fi'ilnya, dari fi'il asalnya, ya. Ini penggunaan yang paling banyak demikian. Dan sebenarnya tidak hanya atau tidak mutlak harus fa'il, tetapi juga bisa itu diidhafahkan pada maf'ul bihnya, ya. Jadi tidak mutlak harus pada fa'ilnya, tetapi bisa masdar ini diidhafahkan pada maf'ul bih dari fi'il asalnya. Jadi bisa pada fa'il, bisa pada maf'ul bih yang menjadi mudhaf ilaih pada masdar tersebut. Tapi dari yang contoh tadi itu untuk yang fa'il, ya. Mungkin dalam penggunaan yang lain atau dalam contoh yang lain ini bisa di sana didapatkan untuk yang diidhafahkan pada maf'ul bih. Misalnya, atau di sini untuk contoh yang fa'il yang diambil dari ayat Al-Qur'an wa qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala dalam surah ini, dalam ayat ini, walaula daf'ullahi an-nasa, Ya. Di sini daf'ullahin nasa, daf'u, apanya daf'un, ya, ini masdar dari dafa'a, ya dafa'u. Ya. Kemudian lafzul jalalah ini sebagai fa'ilnya. Jadi apanya dafa'a atau ya dafa'u, mubarak ya. Yadfa'allahu, ini karena fa'il ya, marfu' dengan dhamma, yadfa'allahu an-nasa. Asalnya demikian fi'ilnya. Kemudian fi'il tersebut tentunya ada an ya atau ma, an yadfa'allahu atau ma tadfa'allahu. Ini. Kemudian ini an yadfa'a, an yadfa'a atau ma tadfa'u ya, ini diubah masdar menjadi daf'u, daf'un ya. Kemudian fa'ilnya lafzul jalalah dia menjadi mudhaf ilaih dari masdar tersebut menjadi daf'ullahi. Jadi di sini masdar ini diidhafahkan pada fa'il dari fi'il asalnya tadi. Atau bisa pula tadi dikatakan bisa diidhafahkan pada maf'ul bihnya. Ya. Misalnya dalam ayat di ayat tentang haji disebutkan dalam ayat ini wahijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Ya, hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Ya, dalam ayat tersebut disebutkan hijjul bait. Ini hijjul baiti. Nah, hijju ini hijjun, ini masdar. Ya, masdar dari fi'il afalnya yakni an, an tahujja, engkau berhaji, engkau ya mengunjung ya berhaji gitu saja ya, engkau berhaji an tahujja. Kemudian pada fi'il tersebut an tahujja al baita, engkau berhaji menuju Baitullah. An tahujja al baita. Nah, di situ tampak an tahujja, tahujja sebagai fi'il, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, taksirnya anta, kemudian al-baita ini sebagai maf'ul bi dari antahujja. Kemudian antahujja diganti masdar menjadi hijjun, diidhafahkan pada maf'ul bihnya tadi, al-baita yang asalnya maf'ul bi, sehingga menjadi hijjul baiti. Ya, haji, engkau berhaji ke Baitullah, menuju Baitullah. Ini diidhafahkan pada maf'ul bi. Ini yang banyak dijumpai ya. Masdar mudhaf baik pada fa'il ataupun pada maf'ul bi. Kemudian yang berikutnya wa 'amaluhu munawwanan aqyatu, dan amalannya dengan tanwin ya, penggunaan masdar tersebut dengan tanwin ini aqyatu ya, lebih sedikit daripada yang mudhaf. Jadi penggunaannya lebih sedikit dari yang mudhaf tadi. Ya, nahwu contoh au id'amun fi yaumin dhi masghabah yatima. Dalam ayat ini di surah Al-Balad id'amun ini masdar. Ya. Masdar dari fi'ilnya at'ama yut'imu. Ya, at'ama yut'imu. Ya, kemudian masdarnya id'am. Ya. Nah, penggunaan dalam ayat ini bentuk masdar ini ya, dia dengan tanwin ya, yaitu it'amun ya, munawwan ya, artinya ditanwin ya, huruf akhirnya tanwin, tidak diidhafahkan ya, baik pada fa'il ataupun pada maf'ul bih tidak diidhafahkan, tapi dia dengan bentuk tanwin ya, it'amun ya. Nah, kemudian yang menjadi maf'ul bih dari masdar ini atau dari fi'il asalnya itu yatima. Yatiman ini sebagai maf'ul bihnya tetap mansub dengan fathah yatiman ya. Sebagai maf'ul bih dari masdar tersebut yang tadi asal fi'ilnya atau ana yuta'imu, an yuta'iman. Ini Ini penggunaan bentuk masdar dengan tanwin seperti dalam ayat ini. Ya. Lalu kalau ditanya fa'alnya mana pada it'amun ini? Ya, kalau tadi yatiman itu sebagai maf'ul bih, lalu fa'alnya mana dari it'amun? Fa'alnya itu mahdzuf, dihilangkan. Ya, dihilangkan lafadznya. Jadi takdirnya tetap di situ ada fa'il it'amuhu ini. It'amuhu, jadi asalnya tetap itu mudhaf ya pada fa'il dalam contoh ini. Tetapi kemudian fa'il tersebut ini dihilangkan ya. Mahdzuf dihilangkan. Ya. Dan kemudian karena ketika dihilangkan maka dia menjadi tanwin ya. Menjadi tanwin. Ya. Kemudian yang berikutnya wa 'amaluhu maqrunan bi al syadzun. Kemudian amalan penggunaan masdar dengan bersambung dengan alif lam ini syadz. Ya, syadz itu jarang dijumpai atau sedikit penggunaannya karena tidak sesuai dengan keumuman kaidah yang ada, tidak sesuai dengan kebanyakan penggunaan yang ada. Jadi syadz ini sedikit. Ya. Jadi tidak sesuai dengan kaidah pada asalnya. Kaqaulihi misalkan dalam ucapan sebuah syair di sini dha'ifun nikayati a'da'ahu yakhalul furara yurakhil ajal. Ya, an-nikayah ini masdar. Dan di sini penggunaannya dengan alif lam an-nikayati an-nikayah. Ya. Kemudian a'da'ahu a'da'a ini sebagai maf'ul bih dari masdar an-nikayah tersebut. Ya. Masdar ini dihubungkan dengan alif lam, kemudian fa'alnya itu mahdzuf, fa'alnya dihilangkan. Ya. Takdirnya nikayatuhu. Ya, seperti tadi itu, takdirnya adalah yang menjadi fa'il itu dhamir ha, kemudian dijadikan mudhaf ilaih dari masdar tersebut nikayatuhu, itu kemudian dihilangkan. Kemudian digantikan dengan alif lam an-nikayatu. Ini. Tapi penggunaan yang semacam ini tadi itu syadz ya, tidak sesuai dengan keumuman yang ada. Jarang digunakan. Ya, jadi yang paling banyak tadi mudhaf bisa pada fa'il, mudhaf pada fa'il atau mudhaf pada maf'ul bih. Tetapi kemudian juga bisa dengan tanwin dengan menghilangkan fa'il tadi. Adapun yang dengan alif lam ini syadz ya, jarang digunakan. Ya. Ini masdar. Ya, jadi jenis isim yang beramal dengan amalan fi'ilnya. Ya. Dari ini ada yang ditanyakan? Daf'un artinya. Apa? Daf'un artinya. Daf'un itu menolak. Ya. Dafa'a ya dafa'u bisa menolak, mencegah. Atau ada beberapa makna di sana, tapi dalam ayat ini nanti bisa dibuka ya di surah Al-Baqarah. Karena ada beberapa makna nanti, karena terkait dengan ayat ya nanti bisa dicek di terjemah atau di tafsirnya. Baik. Kemudian ada satu tambahan faedah tadi. Masdar yang digantikan oleh fi'il ketika bersambung dengan an atau dengan ma, di sini ada perbedaan kapan menggunakan an ya, jadi fi'il disertai dengan an ataukah fi'il itu disertai dengan ma. Ini ada perbedaan. Untuk an, jadi fi'il disertai dengan an, jadi an dan fi'il, jadi an itu mendahului kemudian baru fi'ilnya, an wal fi'il ya. Atau kemudian dari ma dan fi'ilnya. Ini perbedaannya dari sisi waktunya. Kalau dengan an ya, dan itu disebut dengan an masdariyah karena dia beserta fi'ilnya menjadi ta'wil dari masdar, maka an ini nanti juga disebut sebagai an masdariyah. Nah, ketika menggunakan an ini digunakan untuk mawdhi untuk waktu maudhi atau waktu istiqbal, jadi waktu lampau ya, waktu-waktu akan datang. Ini untuk an. Jadi an dan fi'al itu nanti terkait dengan waktu yang lampau atau terkait dengan waktu yang akan datang. Ya, secara tersirat ya, maknanya seperti itu. Adapun dengan ma ya, jadi fi'al didahului ma dan kemudian ma ini disebut dengan ma masdariyah karena menjadi ta'wil masdarnya ya, maka ini digunakan terkait dengan waktu hal, waktu yang sekarang atau akan waktu sekarang ya, hal ini ma untuk sekarang. Jadi itu bedanya. Kalau an tadi untuk maudhi atau istiqbal, adapun ma masdariyah ini untuk hal untuk sekarang. Dari contoh tadi misalkan berbuka zaidan ditakwil dengan an tatriba zaidan, berarti ini bisa besok, bisa kemarin. Sebagai contoh ya. Kenapa? Karena menggunakan an. Jadi bisa bermakna memukulnya itu kemarin atau memukulnya itu besok. Ya, jadi waktu lampau atau waktu akan datang. Tetapi untuk yang ma tadi, berbuka zaidan kemudian ditakwil dengan ma tatribuhu, ini untuk waktu sekarang. Jadi memukulnya sekarang ini. Ini perbedaan antara an dan ma tadi. Ya, sebagai tambahan faedah melengkapi yang sebelumnya. Berikutnya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jenis isim yang kedua yang beramal dengan amalan fi'ilnya. Atsani. Yang kedua, ismul fa'ili, yaitu isim fa'il. Ya. Ka yang dimaksud isim fa'il bagaimana? Ya, di sini dicontohkan ka dharibin wa mukrimin. Seperti dharibun, orang yang memukul atau pemukul, wa mukrimun, ya, mukrimun orang yang memuliakan atau ya orang yang memuliakan ya, ini isim fa'il. Jadi isim fa'il ini isim yang dibentuk dari fi'ilnya, jadi dia berasal dari fi'ilnya untuk menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il tersebut ya, boroba atau boribun. Di sini dalam contoh ini boribun dibentuk dari fi'il boroba, boroba memukul, dan dibentuk menjadi boribun sebagai isim fa'il menunjukkan orang yang melakukan perbuatan memukul, orang yang memukul atau pemukul. Kemudian dari akroma, sebagai contoh tadi akroma, dari fi'il akroma memuliakan dibentuk isim fa'ilnya menjadi mukrimun, yakni bermakna orang yang memuliakan. Jadi isim fa'il ini dibentuk dari fi'il asalnya untuk menunjukkan yang melakukan atau pelaku dari fi'il tersebut. Nah, pembentukan isim fa'il kalau dari sulasi mujarrad dari yang fi'il 3 huruf itu mengikuti wazan fa'ilun. Ini yang dari 3 huruf. Dari boroba menjadi boribun. Dari kataba menjadi katibun. Dari apa? Jalasa duduk menjadi jalisun, seperti itu. Jadi yang sulasi mujarrad 3 huruf murni tidak ada tambahan itu bentuk isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Adapun selain dari sulasi mujarrad, pembentukan isim fa'il ini dari fi'il mudhari'nya ya. Dari contohnya atau kaidahnya dulu, pembentukan isim fa'il untuk yang selain sulasi mujarrad berasal dari bentuk fi'il mudhari' dengan mengubah huruf mudhara'ah, ya, huruf mudhara'ah diubah menjadi mim yang dhammah, mim berharakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir ini dikasrah. Dari fi'il mudhara' huruf mudhara'ah diganti mim dhammah, kemudian huruf sebelum akhir dari mudhara' tersebut diberi harakat kasrah. Maka itu bentuk isim fa'ilnya untuk selain dari sulasi mujarrad. Contohnya tadi akroma mudhari'nya yukrimu. Ya, dibentuk isim fa'il yukrimu, ya-nya huruf mudhorah diganti mim dhammah. Ya, kemudian huruf yang lain sama sebagaimana mudhorah itu dan sebelum akhir tadi di kasrah. Ya, sehingga menjadi mukrimun. Dari yukrimu, akroma yukrimu menjadi mukrimun. Ini itu kaidah pembentukan isim fa'il dari selain sulasi mujarrad. Ya, ini. Dan lebih rinci tentang hal ini dari sisi pembentukannya bisa dipelajari dalam ilmu sharaf, ya. Pembentukan isim fa'il di sana lebih rinci dalam pembahasan sharaf. Tapi ini kaidah secara umum demikian. Ya. Kemudian kaitannya dengan amalan isim fa'il tersebut dengan amalan fi'ilnya, fa in kana maqrunan bi al amila mutlaqan. Jika isim fa'il itu bersambung dengan alif lam, isim fa'il itu bersambung dengan alif lam, maka dia beramal secara mutlak. Artinya apa? Beramal sebagaimana amalan fi'ilnya secara mutlak. Ya, jadi merofakkan isimnya, menasabkan merofakkan fa'ilnya, menasabkan maf'ul bihnya, seperti itu bagaimana fi'il. Kalau isim fa'il tersebut itu bersambung dengan alif lam. Nahwu sebagai contoh, hadza ad-dharibu Zaidan. Ya, ini orang yang memukul Zaid. Ad-dharibu. Di sini ad-dharibu isim fa'il. Kemudian bersambung dengan alif lam. Maka dia beramal dengan amalan fi'ilnya secara mutlak. Ya, ad-dharibu Zaidan. Ya, di sini yang menjadi fa'il dihilangkan lafadznya. Ya. Kemudian Zaidan ini sebagai maf'ul bihnya. Allahumma minkum. Jadi ketika sudah dibentuk isim fa'il, ya dia yang menunjukkan pelaku dari perbuatan dharaba tersebut, kemudian Zaidan ini sebagai maf'ul bih dari ad-dharibu dari isim fa'il ini ataupun dari fi'il asalnya dharaba, maka Zaidan tetap mansub ya sebagai maf'ul bihnya. Dan tadi beramal secara mutlak pada semua waktu, amsi, waktu yang lampau, kemarin, awil ana, ataupun sekarang, waktu hal, waktu saat ini, awil, aw ghadan, atau ghadan, waktu istiqbal, waktu akan datang. Jadi pada semua waktu, ya, beramal secara mutlak. Ketika isim fa'il ini bersama dengan alif lam. Kemudian, wa in kana mujarradan min al, dan jika isim fa'il itu tidak bersama dengan alif lam, ya, terlepas, ya, mujarrad, di sini mana terlepas dari alif lam, tidak bersambung dengan alif lam, amila bi syartaini, maka dia beramal dengan amalan fi'ilnya tadi dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Kaunihi lil hali awil istiqbali. Jadi keadaannya untuk hal atau untuk istiqbal, untuk sekarang atau untuk akan datang. Ya. Jadi untuk yang lampau tidak berlaku. Kalau itu menunjukkan waktu lampau maka tidak berlaku, tapi di sini disyaratkan kalau itu menunjukkan untuk hal sekarang ini atau istiqbal akan datang maka baru bisa berlaku dengan amalan fi'ilnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa'timadihi, ya, keterkaitan isim fa'il tersebut ala nafyin dengan nafi, pada nafi, aw istifhamin atau pada istifham, aw mukhbarin anhu atau pada sesuatu yang dikabarkan, ya, ada kabarnya, ada khabarnya, au mausufun atau isim fa'il itu disifati, mempunyai sifat. Ya, jadi ini syarat yang kedua, isim fa'il itu dikaitkan dengan nafi atau istifham atau khabar atau sifat. Nahwu sebagai contoh, ma dharibun Zaidun Amran. Ma dharibun, ada ma, ini ma nafiyah. Ya, kemudian dharibun ini bentuk isim fa'il dalam keadaan terlepas dari alif lam, tidak bersambung dengan alif lam, dharibun. Ya. Kemudian Zaidun sebagai fa'ilnya marfu dengan dhammah, Amran sebagai maf'ul bihnya mansub dengan fathah. Jadi beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Kenapa? Karena di sini memenuhi syaratnya tadi. Ini untuk menunjukkan hal atau istiqbal, kemudian ini terkait dengan nafi. Ada ma nafiyah yang mendahului. Ma dharibun Zaidun Amran. Seperti itu. Ya. Contoh yang berikutnya, wa al-baribun Zaidun Amran. Apakah Zaid memukul Amr? Di sini ada hamzah, hamzah istifham. Jadi terkait dengan istifham. Maka al-baribun isim fa'il di sini beramal sebagaimana fi'ilnya merupakan fa'ilnya, yakni Zaidun marfu' dengan dhammah dan menetapkan maf'ul bihnya mansub dengan fathah. Wa Zaidun dharibun Amran. Ya. Kemudian di sini Zaidun dharibun Amran, dharibun isim fa'il ini ya, terkait dengan khobar, ya, keadaan dia sebagai khobar dari Zaidun. Ya. Maka tadi dia dikaitkan dengan khobar, keadaannya sebagai khobar, kemudian untuk hal atau istiqbal memenuhi syarat, maka di sini beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Dharibun, kemudian fa'ilnya mahdzuf ya, dihilangkan, ya, takdirnya huwa, kemudian Amran ini sebagai maf'ul bihnya. Contoh yang berikutnya, wa marartu bi rajulin dharibin Amran. Dharibin di sini isim fa'il, ini mausuf di sebagai sifat dari isim sebelumnya. Jadi terkait dengan kata lain yang disifati oleh isim fa'il tersebut. Ini artinya isim fa'ilnya menjadi sifat dari isim yang sebelumnya. Rajulin dharibin. Ya. Maka di sini dharibin isim fa'il ini beramal sebagaimana fi'ilnya, merofakkan fa'ilnya, ya. Di sini mahdzuf ya, dihilangkan takdirnya huwa, kemudian Amran sebagai maf'ul bih mansub dengan fathah. Dan karena lafaz isim fa'il di sini dharibin sebagai sifat, sebagai na'at, ya, tentunya dia mengikuti yang sebelumnya. Rajulin majrur dengan kasrah, maka dharibin juga ikut majrur dengan kasrah. Ya, ini. Jadi ini pada keadaan ini ketika tidak bersama dengan alif lam, maka dibutuhkan dua syarat untuk isim fa'il ini beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Baik. Kemudian ada beberapa yang semisal dengan isim fa'il dalam hal ini. Afal itu yang ketiga, amsilatul mubalaghati, contoh-contoh mubalaghah. Atau yang biasa pula disebut dengan sighah mubalaghah. Wahiyya ma kana ala wazni fa'alin au fa'ulin au mif'alin au fa'ilin au fa'ilin. Yang dimaksud dengan amsilah mubalaghah atau sighah mubalaghah, yaitu bentuk mubalaghah dari isim fa'il, yakni bentuk yang mengikuti wazan fa'alun atau fa'ulun atau mif'alun atau fa'ilun atau fa'ilun. Ya, ini. Jadi bentuk-bentuk isim yang semacam ini yang disebut dengan sighah mubalaghah atau amsilah mubalaghah. Jadi dia menunjukkan makna sebagaimana isim fa'il, hanya saja dengan makna yang lebih, dengan makna yang sangat. Ya, misalnya untuk fa'alun fattahun atau dari dharibun, ya, dari contoh ini tadi saja ya. Dari dharibun dari isim fa'il kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'alun menjadi dharabun, artinya orang yang sangat memukul. Ya, sangat di sini mungkin bisa sangat banyak memukul atau sangat sering memukul. Ya, kalau dharibun sekedar orang memukul, melakukan perbuatan memukul, mungkin sekali atau pada saat itu saja dia memukul. Itu dharibun isim fa'il. Adapun mubalaghah dharabun menunjukkan memang dia orangnya suka memukul. Sering memukul atau banyak memukul. Ya, itu mubalaghah demikian. Dan mubalaghah tadi ada 5 bentuk, 5 wazan ya. Fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun ataupun fa'ilun. Ini. Nah, untuk amsilah mubalaghah atau sighah mubalaghah, wa hiya kasmil fa'ili, ini seperti isim fa'il. Amalannya atau tadi keadaannya sebagaimana isim fa'il tadi. Fa makana silatan li'al, sighah mubalaghah yang bersambung dengan alif lam, amila mutlaqan, maka dia beramal secara mutlak. Nahwu contoh, ja'ab darrabu zaidan, datang orang yang sering memukul zaid. ya, Abdurrah bin Zaid, dan orang yang sering memukul Zaid, banyak memukul Zaid. Karena ini bentuk mubalaghah, secara makna demikian. Adapun secara amalan, ini dengan bersambung dengan alif lam, maka dia tadi berlaku secara mutlak. Baik itu amsi, kemarin, atau waktu lampau, al-ana, sekarang, atau hal, ataupun ghadan, istiqbal, waktu akan datang. Sebagaimana amalan ism fa'al tadi. Ya. Sebagaimana faedah ism fa'al tadi. Wa in kana mujarradan minha amila bisyartaini. Adapun jika amsilah mubalaghah itu terlepas dari al, tidak bersambung dengan alif lam, maka dia beramal dengan dua syarat tadi. Syarat yang disebutkan pada isim fa'il, yakni keadaannya untuk hal atau istiqbal, yang pertama. Syarat yang kedua, terkait dengan nafi atau istifham, atau sebagai khobar, ataupun sebagai sifat. Ini syarat pada isim fa'il juga berlaku pada amsilah mubalaghah ketika tidak bersambung dengan alif lam. Nahwu, contoh. Ma darrabun Zaidun Amran. Tidaklah orang yang banyak memukul Zaid, tidaklah Zaid itu orang yang banyak memukul Amr. Ya. Atau kalau istifhamnya tinggal diganti dengan hamzah, a darrabun Zaidun Amran, apakah Zaid itu orang yang banyak memukul Amr? Ya, kalau khabar Zaidun darrabun Amran, Zaid orang yang banyak memukul Amr. Ya, kalau sifat marartu bi rajulin darrabin amran, ya. Jadi seperti contoh yang isim fa'il tinggal diubah daribun menjadi darrabin, seperti itu. Ya. Ini yang seperti isim fa'il amalannya, hukumnya. Kemudian yang satu lagi, ar-rabi' yang keempat, ismul maf'uli adalah isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, yakni yang menunjukkan sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Ya, sebagai apa objek penderita dari perbuatan fi'ilnya, ini isim maf'ul, dan ini dicontohkan nahwu mafrubun, mafrubin wa mukramin, mafrubin, mafrubun dan mukramun, ya, dari sulasi mujarrad dibentuk mengikuti wazan maf'ulun, ya, untuk isim maf'ul yang dari sulasi mujarrad, ya, dibentuk mengikuti wazan maf'ulun. Dari baraba menjadi mabrubun, dari kataba misalnya menjadi maktubun, ya, dan seterusnya. Adapun selain dari sulasi mujarrad, sebagaimana tadi isim fa'il dari fi'il mudhara', ini juga dari fi'il mudhara' dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu di fathah. Ini bedanya. Ya, kalau isim fa'il huruf sebelum akhir kasrah, mukrimun. Kalau isim maf'ul itu huruf sebelum akhir di fathah, mukramun. Ya, untuk yang selain sulasi mujarrad. Jadi mukrimun, isim fa'il berarti orang yang memuliakan, yang memuliakan. Kalau mukramun dengan fathah sebelum akhir, itu isim maf'ul, berarti bermakna orang yang dimuliakan. Ya, seperti itu. Itu pembentukannya. Baik. Kemudian amalannya bagaimana untuk isim maf'ul? Wa ya'malu 'amalal fi'lil mabni lil maf'uli. Dia beramal dengan amalan fi'il mabni untuk maf'ul atau fi'il yang bentuk untuk majhul. Yakni merofa'kan naibu fa'il. Ya, merofa'kan naibu fa'il. Ya. Tidak ada maf'ul bi, ataupun kalau ada ya nanti yang asalnya ada dua maf'ul bih atau lebih. Tetapi secara prinsipnya yang pokok, dia merofakkan naibu fa'il. Amalan fi'il yang bentuk majhul demikian. Kemudian wa syaratu amalihi kasmil fa'ili. Kemudian syarat amalannya, syarat amalan isim maf'ul itu beramal sebagaimana amalan fi'ilnya, ini sebagaimana pada isim fa'il tadi. Oke. Okay. Ketika ada alif lam, maka berlaku secara mutlak. Ketika tidak ada alif lam, maka dibutuhkan dua syarat tadi. Nahwu, contoh. Ja'al matrubu abduhu. Datang orang yang dipukul hambanya, budaknya. Jadi al matrubu dengan alif lam. Maka dia beramal mutlak pada semua waktu, semua keadaan. Jadi orang yang budaknya dipukul, itu datang. Yang dipukul siapa? budaknya, bukan dianya, bukan orang yang datang, tapi budak dari orang yang datang ini yang dipukul. Orangnya datang, dia punya budak, nah budaknya yang dipukul. Ini al-matrubu abduhu. Ya. Kemudian wa zaidun matrubun abduhu. Ini contoh untuk yang terlepas dari alif lam dalam keadaan khobar, ya, terkait dengan khobar. Di sini matrubun sebagai khobar dari zaidun. Ya. Baik. Di sini disebutkan fa'abduhu naibun anil fa'ili fil mithalaini. Kata abduhu, abdu di sini naib dari fa'ilnya pada dua contoh tersebut. Jadi kalau dikembalikan ke fi'il, isim fa'il itu lafzu minkum, isim maf'ul kalau dikembalikan ke fi'il dia adalah bentuk fi'il yang majhul. Jadi madrubun bentuk majhulnya apa? Duriba. Atau mudarinya yudrobu. Ini bukan doraba yadribu, tapi duriba yudrobu. Nah, bentuk majhul ini dia merofakkan naibu fa'il. Jadi takdirnya atau maknanya asalnya duriba abduhu, budaknya dipukul. Atau yudrobu abduhu, budaknya dipukul. Abdu sebagai naibu fa'il marfok ya, dengan tanda bomah dari fi'il yang majhul tadi duriba ataupun yudrobu, kemudian dibentuk isim maf'ul matrubun dengan dua keadaan alif lam atau tidak alif lam ya. Dan tadi abdu tetap marfok sebagai naib dari fa'ilnya, tetap beramal. Jadi isim maf'ul tersebut tetap beramal sebagaimana amalan fi'ilnya tadi. Baik. Ini jadi ini isim maf'ul sebagaimana pada isim fa'il dari si amalan dengan keadaannya alif lam ataukah tidak ya, dengan syarat-syaratnya tadi. Baik. Ini tiga jenis isim ya, atau sementara ini ya baru empat ya, isim-isim yang beramal dengan amalan fi'ilnya. Masdar, isim fa'il, sighah mubalaghah, kemudian isim maf'ul. Masih ada beberapa, ada tiga lagi. Insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Bisa dibaca terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Ya, ini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.